sudah, semua ini berlalu. Cinta takkan mungkin lagi bersatu. Kan ku sadari kau bukan yang dulu, yang mencintaiku dengan seutuhnya. Apa artinya kejujuran cintamu?